السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan hadis-hadis dari Babul Birri Wassilah yang masih termasuk kepada Kitabul Jami' di dalam kitab Bulughul Maram. Al-Syeikh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam hadis selanjutnya beliau mengatakan, وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم دري عبد الله بن عمرو بن عاص دري النبي صلى الله عليه وسلم قال beliau mengatakan رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam menjelaskan hadis tersebut dalam kitabnya Tashilul Ilmam, taqaddama fil hadis الذي قبل هذا أن عقوق الأمهات مما حرمه الله جل وعلا. Pada hadis sebelumnya telah disebutkan bahwasannya عقوق الأمهات berbuat durhaka kepada ibu adalah perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وفي هذا الحديث أن رضا الله جل وعلا في رضا الوالدين. Dan dalam hadis ini menerangkan bahwasannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan kedua orang tua. فإذا أردت أن يرضي الله عنك فأرضي والديك. Jika kamu ingin Allah ridha kepadamu, fa'ardi walidaik, maka buatlah orang tuamu ridha. Wa idza aradta an yaskhuta Allahu 'alaik fa askhit wa idza aradta an yuskhita Allahu 'alaika fa askhit waliday. Dan begitu juga jika engkau ingin dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah orang tuamu marah. Ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Karena jazaa'a min jinsil amal, karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Fahada yadullu ala 'idami haqqil walidain. Dan hadis ini juga menerangkan tentang besarnya hak kedua orang tua. Hatta al-kafirin. Sekalipun orang tua itu adalah orang-orang kafir. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni anishkur li walidayka ilayya al-masir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. الشاهد dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pergaulilah mereka di dunia itu dengan baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka memaksamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak tahu ilmunya, maka jangan taati. Fal walidul kafir, maka orang tua yang kafir, yusahab fid dunya ma'rufan, maka dia harus dipergauli dengan baik di dunia ini. Bi an yunfaqu alaihi wa yuhsan ilaihi wa yubar bihi, seperti kita memberikan nafkah kepadanya, apalagi ketika mereka sudah dalam keadaan tua kita berbuat baik kepadanya. Lakin la yuti'uhu fi ma'siyatillah, akan tetapi yang penting kita tidak mentaatinya, orang tua kita yang masih kafir kalau ditakdirkan demikian. Naam, dan ini tidak mustahil, sebagaimana saudara-saudara kita yang berbeda negara, kadang mereka mempunyai orang tua yang masih belum mau untuk masuk Islam. Dalam hal yang seperti ini, asal dia tidak mentaatinya dalam urusan yang sifatnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Talib dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada wajib untuk taat ya, kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau amaraka waliduka bitarkis shalah, seandainya misal orang tuamu memerintahkan kamu untuk meninggalkan sholat, fala tuti'hu, jangan taati. Lau amaraka an tashraba ad-dukhan, atau kalau seandainya dia menyuruh untuk menghisap rokok, au tashtari ad-dukhana, fala tuti'hu, atau menyuruhmu untuk membeli rokok, maka jangan ditaati. Hadhihi ma'siyah, ini termasuk kepada perbuatan maksiat. Jang pangmelikeun korek, tanya dulu, untuk apa pak? Rek nyengit rokok, jangan ditaati. Kalau misalkan yang nyuruhnya ibu untuk masalah dapur, baru boleh dia taati. Karena itu juga termasuk kepada perbuatan maksiat. Walaysa hadza minal 'uquq. Dan kalau kita tidak mentaati perintah dari orang tua yang seperti ini tidak termasuk kepada uquq yang diancam pada hadis sebelumnya. Bal lau ata'tahu fil ma'siyah sara hadha huwa al-uquq. Tetapi kalau seandainya kamu taat kepada perintah yang mengandung maksiat, maka itulah ya yang termasuk kepada uquq. فعليك أن تطيع والديك بالمعروف يعني في غير معصية. Maka kewajibanmu untuk taat kepada orang tua itu adalah untuk hal-hal yang ma'ruf, bukan hal yang mengandung maksiat. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Walamma ja'a rajulun yasta'dhinu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Berkaitan dengan ini kata Syekh, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta izin untuk pergi jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tadi, "Ahayyun walidaka?" Apakah orang tuamu keduanya masih hidup? Qala na'am. Ya, ya Rasulullah. Kata orang itu menjawab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa fihima fajahid." Maka pada keduanya itu berjihadlah engkau di situ. Faraddahu ila walidayhi. Orang ini tidak diizinkan, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disuruh kembali kepada orang tuanya. Wa ja'ala birrahu bihima min al-jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua oleh orang tersebut kepada kedua orang tuanya ini termasuk jihad fi sabilillah. Fadalla ala annahu la budda min isti'dhanil walidaini fil jihad. Maka ini menunjukkan bahwasannya harus meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua ketika seseorang ya sekalipun mau berangkat untuk jihad fi sabilillah. Para ulama mengatakan bahwasannya jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Jadi bukan ditanggung atau ditanggung kewajibannya oleh setiap manusia yang sifatnya ain, tidak boleh dia untuk meninggalkan jihad tersebut. Jadi kalau sifatnya fardu kifayah, maka ini perlu kepada izin kedua orang tua. Tetapi kalau misalkan jihad ini termasuk kepada fardu ain, maka disebutkan oleh para ulama, fala yusta'dhanul walidan, orang tua itu tidak perlu untuk dimintai izinnya. Naam. Ikhwani fid din wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan yang berkaitan dengan hadis ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Selanjutnya Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis Anas radhiyallahu anhu qala wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu 'abdun, tidaklah seorang hamba itu beriman hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai sesuatu untuk tetangganya seperti dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan hadis ini, al-jaru lahu haqqun min jumlatil huquqil asyrah allati dzakaraha Allah fi qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba والجار ذي الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Ayat ini menyebutkan 10 yang berhak untuk mendapatkan perhatian Dan termasuk di dalamnya adalah al-jar. Termasuk di dalamnya adalah tetangga. Wa huwa alladhi yujawiruka fis sakan. Yang biasanya tetangga ini adalah yang bersebelahan denganmu dari tempat tinggalmu. Fa in kana musliman qariban falahu thalathatu huquq. Kalau seandainya si tetangga ini adalah seorang muslim, juga termasuk qarib min aqarib, termasuk saudara, falahu thalathatu huquq, maka ada tiga hak yang harus ditunaikan. Hakul jiwar, hakul qarabah, wa hakul islam. Hak yang berkaitan dengan tetangga itu sendiri harus ditunaikan. Wa hakul qarabah, hak dia sebagai saudara kita. Wa hakul islam, dan hak islam. Ini harus ditunaikan semuanya. Jika yang menjadi tetangga itu adalah musliman qariban. Wa in kana musliman ghaira qaribin. Kalau seandainya tetangga kita itu adalah muslim tapi bukan saudara, falahu haqqan, maka tetangga yang seperti ini ada dua hak yang harus kita tunaikan. Hakul jiwar yang pertama, dia adalah tetangga kita dan hak-haknya harus kita penuhi. Wa hakul islam, dan hak-hak yang berkaitan dengan keislamannya. Wa in kana kafiran, dan jika tetangga itu adalah seorang yang kafir, falahu haqqun wahid, maka dia punya satu hak yang harus kita perhatikan juga haknya dan harus kita tunaikan, yaitu haqqul jiwar, hak bertetangga. Bi an tuhsina ilaihi wa la tusi'a ilaihi, yaitu kita harus berbuat baik kepadanya dan jangan berbuat jelek atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang mengganggu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan ini juga hubungannya dengan hadis di atas. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mencintai untuk tetangganya sesuatu yang dia cintai juga untuk dirinya. Wahuna yaqul yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Di sini dikatakan dia harus mencintai sesuatu untuk tetangganya, nam sesuatu yang juga dicintai oleh dirinya. Fakama annaka tuhibbu li nafsikal khair, misalnya sebagaimana engkau juga suka untuk dirimu kebaikan-kebaikan, yajibu an tuhibbahu li jarik, maka hendaknya kebaikan itu engkau sukai juga untuk tetanggamu. Sehingga tidak memikirkan kebaikan-kebaikan itu untuk dirinya saja, tetapi dia juga berpikir bagaimana agar kebaikan-kebaikan ini ada pada tetangganya. Wa kama takrahu li nafsika syarra, dan sebagaimana engkau tidak suka kejelekan untuk dirimu atau kejelekan itu menimpa dirimu, yajib an takrahahu li jarika, maka engkau pun harus merasakan bahwasannya engkau harus tidak menyukai kejelekan itu terjadi pada tetanggamu. Fakama annaka la tuhibbu an yusi'a ilaika jaruka fala tusi' ilaihi, dan juga sebagaimana engkau tidak suka kalau tetanggamu berbuat jelek, berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang menyinggung, melakukan hal-hal yang menyakiti, mengganggu, fala tusi' ilaihi, maka janganlah juga engkau berbuat jelek atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyinggung atau mengganggu tetanggamu. Wa kama tuhibbu an yuhsina ilaika jaruka fa ahsin ilaihi, dan sebagaimana engkau suka kalau tetanggamu berbuat baik kepadamu, maka hendaklah kamu berbuat baik juga kepada tetanggamu. alaika an tuhibba linnasi ma tuhibbuhu linafsik. Jadi kesimpulannya kata Syekh, engkau harus menyukai sesuatu untuk manusia sebagaimana engkau sukai sesuatu itu juga untuk dirimu sendiri. Wa ta'ti ilan nasi ma tuhibbu an yu'ta ilaika. Dan kau datang kepada orang-orang ya dengan sesuatu yang mereka cintai sebagaimana hal itu engkau juga sukai kalau mereka datang kepadamu dengan membawa kebaikan tersebut. Al-insanu yunsifu min nafsihi fahadha fihi haqqun liljar wa annahu haqqun azim. Dan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tetangga, dan hak-hak yang berkaitan dengan tetangga ini adalah merupakan hak yang luar biasa besarnya, harus mendapatkan perhatian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai hal yang berkaitan dengan tetangga ini dengan mengatakan faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini dikaitkan dengan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Karena sesungguhnya apa yang dia lakukan terhadap tetangganya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas, beliau mengatakan dengan sumpah, wallazi nafsi biyadihi. Ini adalah sumpah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau adalah seorang rasul yang jujur dan terpercaya, seandainya beliau tidak menyebutkan sumpah dalam hadisnya ini, beliau misalnya hanya mengatakan la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, maka seorang yang beriman tentunya dia akan percaya bahwasanya ini adalah merupakan hal yang harus dia perhatikan sebagai seorang mukmin. Namun min babit ta'kid wal ihtimam, ya, termasuk bab untuk menguatkan dan untuk menarik perhatian umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sumpah secara jelas dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan. Tidak beriman seseorang, nah, tidak dianggap dia beriman kepada Allah atau kepada hari akhir. Nah, ini adalah penafian keimanan seseorang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaysa ma'nahu nafyu kullil iman, tetapi makna yang dimaksud dari nafyi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meniadakan iman secara keseluruhan, sehingga orang yang disebutkan seperti itu dia menjadi kafir. Bukan ini yang dimaksud kata Syekh. Hadza ma'nahu nafyu kamalil iman. Yang seperti ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu, ini meniadakan kesempurnaan iman seseorang, sehingga makna dari kalimat la yu'minu adalah la yakmulu imanuhu, tidak sempurna iman seseorang. Bidalil al-qa'idati syar'iyyah, ya, berdalil dengan kaidah syar'i anna murtakibal kabirati la yakfur, bahwa orang yang melakukan dosa besar ini tidak sampai menjadi kafir. Wa innama yanqusu imanuhu, tapi yang terjadi adalah imannya berkurang. Fahadha minal ahadith allati fiha nuqsanul iman, dan ini juga termasuk hadis-hadis yang menerangkan tentang berkurangnya iman seseorang ketika dia melakukan sesuatu yang disebutkan setelah kalimat la yu'minu, tidaklah beriman, berarti la yakmulu imanahu, tidaklah sempurna imannya seseorang. Hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kalimat adalah kalimat yang menerangkan tentang adanya hak tetangga yang harus diperhatikan. Wa annaka tusawihi bi nafsik, engkau harus samakan tetangga dengan dirimu. Ya, tidak terlalu menganggap dia adalah bukan kita, mereka bukan kita, dan kita bukan mereka. Ya, tetapi berdasarkan hal ini atau hadis ini, maka seseorang harus berusaha untuk menyamakan mereka dengan dirinya dalam hal hak-hak yang harus dia penuhi sebagai tetangganya. Fa idza kunta takrahul isaata ilaika fala tusi ila jarika. Jika kamu tidak mau kalau misalkan ada kejelekan kepadamu, maka jangan kamu berbuat jelek kepada tetanggamu. Kama annaka takrahul adza, sebagaimana engkau tidak menyukai gangguan, fakrihu li jarika, maka bencilah atau engkau harus tidak suka terhadap gangguan tersebut apabila juga terjadi pada tetanggamu. Yajibu alla yasdura minka fi haqqihi ayyu adzan. Sudah jadi kewajiban dan harus ya, tidak ada sesuatu yang keluar dari dirimu, dari suami, dari istri, dari anak-anaknya berkaitan dengan hak tetangga itu gangguan apapun dari dirinya. Wa kama tuhibbu li nafsika dukhul al-jannah wa tuhibbu al-khair 'alaika an tuhibbahu li jarika. Sebagaimana engkau misalnya menyukai atau ingin sekali untuk masuk kepada al-jannah, juga menyukai hal-hal yang baik lainnya untuk dirimu sendiri, untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak. Alaika an tuhibbahu li jarika, maka engkau pun harus menyukainya hal itu untuk tetanggamu sendiri. Fa idza ra'aita minhu taqsiran fi ta'atillah fa innaka tunasihuhu. Jika seandainya engkau melihat dari tetanggamu sikap kurang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan berbagai urusan-urusan dunianya, urusan-urusan keluarganya, urusan ma'isyahnya, fa innaka tunasihuhu, maka engkau harus berusaha untuk menasihatinya. Li'annaka tuhibbu li nafsika at-ta'ata wal khaira wal iman wa dukhul al jannah, karena engkau sendiri ingin sekali kalau misalkan dirimu selalu dalam posisi melaksanakan ketaatan kepada Allah, mendapatkan segala kebaikan, berada dalam keimanan, dan kemudian nantinya akan masuk al-jannah. Fala tarajaraka ala ma'siyatin wa ala mukhalafatin wa ala ithmin wa taskutu an dhalika. Maka janganlah engkau ketika melihat tetanggamu berada di atas kemaksiatan, dia berada di atas penyelisihan terhadap sunnah misalnya, atau ketika dia berada di atas sebuah dosa, kesalahan, wa taskutu an dzalika, engkau diam saja, dibiarkan, kan wae da lain urang ieu, li'anna hadza minal ghisy, karena ini kata Syekh adalah termasuk dari ghisy ya, dari sifat al-ghisy, yakni menipu. Famin mahabbatil khair lil jar munasahatuhu billati hi ahsan. Maka di antara bentuk kecintaan seseorang bahwa kebaikan itu dia cintai juga untuk tetangganya, maka dia berusaha untuk saling munasahah, memberikan nasihat-nasihat, memberikan arahan-arahan, peringatan-peringatan, tentunya billati hi ahsan, dengan cara-cara yang baik. Nah, di antaranya adalah dengan berpikir, dengan memikirkan kalimat-kalimat yang pantas, yang baik, yang disampaikan atau yang berusaha untuk disampaikan kepada tetangganya sehingga kalimat-kalimat itu diterima. Tidak ada salahnya juga memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, "Faman arada an yatakallam falyatafakkar." Ini artinya dia selalu harus memperhatikan ucapan-ucapan sebelum dia ucapkan untuk difikirkan, dicari kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang tenang, kalimat-kalimat yang memang menyapa, merangkul bukan memukul, sehingga dia betul-betul mewujudkan bahwasannya dia menginginkan kebaikan itu untuk tetangganya sebagaimana dia pun menginginkan kebaikan itu ada pada dirinya. Sebagaimana dia tidak mau dirinya terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa, maka dia pun peduli kepada tetangganya, tidak mau kalau misalkan tetangganya terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa, sehingga dia berusaha untuk senantiasa memberitahu dan menyelamatkan tetangganya dari perbuatan-perbuatan yang akan membuatnya mereka rugi. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wal akhawat fillah. Demikian hadis yang berkaitan dengan hak tetangga yang harus diperhatikan bagi mereka yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyudzanbi a'zam? Dosa apakah yang paling besar? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan sekutu, engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka. Sementara dia adalah zat yang telah menciptakan kamu. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, thumma ayyun, apalagi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Qultu, aku bertanya lagi, thumma ayyun, apalagi wahai Rasul? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma antuzaniya bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaihi. Dalam hadis tersebut disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara yang besar dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah an taj'ala lillahi niddan. An-niddu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, huwa syarik asy-syabih, adalah sekutu ya, atau yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakanmu. Alladzi infarada bi khalqika, yang hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Fa kaifa taj'alu ma'ahu syarikan min al-makhluqi mithlik? Maka bagaimana kamu bisa menjadikan yang lain dari makhluk sepertimu sebagai tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah? Fal ibadatu haqqun lil khaliq wa laysat lil makhluq. Maka ibadah yang dilakukan itu adalah hak Allah saja. Wa laysat lil makhluq, dan bukan untuk makhluknya. Kalimat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa huwa khalaqaka, ini mengandung makna dhammun li syirk. Ini adalah merupakan celaan untuk perbuatan syirik. Bagaimana bisa seseorang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Hadza min a'zami dhulm wa tanaqqus lillah. Dan ini adalah merupakan perbuatan zalim yang paling besar di antara perbuatan-perbuatan zalim yang ada, dan juga at-tanaqqus lillah, menganggap Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ada kekurangannya. Wasyirku, dan syirik yakni menyandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam ibadah, huwa a'dhamu dzunubi 'alal itlaq, secara mutlak adalah merupakan dosa yang sangat besar, bahkan paling besar. Wa akbarul kabair, dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Yang paling besarnya adalah berbuat syirik, yakni beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yalihi, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Yani qatlun nafsi bighairi alhaq. Membunuh jiwa tanpa haknya. Dan ini juga termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada, setelah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan sengaja, apakah ada latar belakangnya atau tidak, atau dengan menganggap orang itu murtad, ya hanya karena tidak mau mengikuti baiat dari sekelompok tertentu, kemudian dia berani untuk membunuhnya, atau hanya disertakan karena orang-orang itu berkumpul bersama orang-orang kafir dari kalangan orang-orang yang datang dari negara-negara barat misalnya. Nah, kemudian dia membunuhnya muta'ammidan, dengan sengaja. Fajaza'uhu, maka balasan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak, jahannamu, adalah jahannam. Balasannya adalah jahannam, khalidan fiha. Dia kekal dalam jahannam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka juga kepada orang tersebut. Wa la'anahu, dan Allah menjauhkan dari rahmatnya, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan bagi orang yang seperti itu azab yang luar biasa. Jika dia membunuh seorang mukmin dengan tanpa alasan, dia sengaja membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal ini. Dalam surat Al-Isra disebutkan, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan haknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam haji wada sudah memperingatkan kepada umat Islam waktu itu dan umat Islam setelahnya sampai hari kiamat dengan mengatakan bahwasannya kehormatan darah, harta dan yang berkaitan dengan umat Islam itu semuanya haramun alaikum, tidak diperkenankan, haram bagi seseorang untuk mengganggunya, memukul seseorang sampai mengalirkan darah misalnya dari pelipisnya atau dari mulutnya, itu pun adalah merupakan sesuatu yang haram, apalagi dia menumpahkan darah dan menghilangkan nyawa seseorang. Maka ini termasuk kepada dosa yang sangat besar, di antara dosa-dosa besar setelah kesyirikan. Faqatlun nufus bighairi haqqin min a'zamil kaba'ir ba'da syirk, wa qatlul qarib a'zamu anwa'il qatl. Dan apabila yang dibunuhnya adalah seorang muslim dari kalangan kerabatnya sendiri, maka ini termasuk dari jenis-jenis pembunuhan yang sangat besar juga. Fa'idha qatala qaribahu fahada fihi jarimatan. Apabila dia berani untuk membunuh saudaranya sendiri yang termasuk kepada keluarganya, maka ini adalah perbuatan dosa. Naam, dan berarti dia telah melakukan perbuatan delik ya, yang mengandung hukuman dari dua sisi. Pertama, al-jarimatul ula, perbuatan pidana yang dia lakukan yang pertama adalah qatlun nafsi bighairi haq. Dia telah membunuh jiwa tanpa haknya, bukan karena melakukan qisas ya, bukan juga karena alasan-alasan yang lainnya yang dibolehkan oleh syariat. Tidak ada hak dia membunuh jiwa, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ini dari sisi yang pertama. Al-jarimatu tsaniyah, dan tindak pidana kedua yang dia lakukan adalah qati'atur rahim. Dia telah memutus silaturrahim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelumnya juga, ini adalah merupakan yang diharamkan oleh Islam melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal isaatu ilal qarib, dan dia telah berbuat jelek kepada saudaranya sendiri. Misalnya dia membunuh bapaknya, atau qatala ibnahu, atau membunuh anaknya, atau qatala akhahu, atau dia membunuh saudaranya, atau qaribahu, atau kerabat yang lainnya. Mungkin seseorang bertanya-tanya, mungkin gitu ada orang yang membunuh seperti itu. Nah, dari berita-berita yang sampai kepada kita, meskipun la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, banyak diceritakan bahwasannya hanya berpangkal dari kekesalan atau hanya perselisihan yang terjadi dalam masalah harta, maka seseorang ternyata tega untuk membunuh saudaranya. Fahadha a'zamu anwa'il qatl, maka ini adalah termasuk kepada jenis pembunuhan yang besar dosanya. Wa illa faqatlun nafsi bighairi haqqin kulluhu haramun wa kabira. Kalau tidak pun seperti itu, maka membunuh jiwa tanpa haknya, semuanya jenis-jenis membunuh jiwa tanpa hak itu adalah haram dan termasuk kepada dosa besar. Apapun alasan yang diyel-yelkan oleh orang-orang sekarang, dia melakukan dosa besar, dia telah mengizinkan orang-orang kafir untuk hidup di negara ini, atau dia termasuk kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, maka siapapun mereka, nah, kemudian berani membunuh seorang jiwa yang tanpa haknya, maka ini adalah merupakan dosa besar. Walakin qatlal qaribi ashad, akan tetapi ketika pembunuhan itu dilakukan kepada kerabatnya sendiri, maka ini adalah merupakan dosa yang luar biasa besarnya. La siyama in sahibahu su'u i'tiqad, terutama ketika ada niat-niat yang atau keyakinan-keyakinan yang jelek, yakni yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, khasyata an ya'kula ma'ak, yakni karena ada khawatir anaknya tidak diberi makan, tidak mendapatkan rezeki, atau karena khawatir anak ini akan memusingkan terus, umur 3 tahun 4 tahun sudah memusingkan, apalagi nanti bakal gedenya, sehingga dia dibunuh, dibakar, atau dikubur, atau dicincang dan sebagainya, maka ini adalah keyakinan yang jelek dan tuduhan yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama kanu fil jahiliyyati yaqtuluna auladahum khasyatal faqr, sebagaimana hal ini terjadi pada orang-orang jahiliyah, yakni ketika mereka tidak dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika mereka masih bergelimang dengan keyakinan-keyakinan syaitan, di mana mereka membunuh anak-anaknya dengan berbagai cara karena takut fakir, takut miskin, takut tidak mendapatkan rezeki, takut ini dan takut itu. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang dosa-dosa besar, antuzania hadhihi fihi musyarakatun min at-tarfain wa anna al-mar'ata radiyat. Tuzania, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tazni tapi tuzania, ini mengandung makna musyarakah, artinya ada saling ridho yang berzina tersebut, yang menzinahi dan yang dizinahi itu sama-sama senang. Kullun minhuma kullun minha radiya bizina, ya, setiap orang yang melakukannya ridho dengan perbuatan tersebut. Fatakun qad afsadtaha alai, ini berarti engkau telah merusak istri dari tetangga atau istri dari seseorang yang kamu kenal. Idza zanaita biha afsadtaha alai wa ta'addaita alai, jika engkau berzina dengan istri seseorang berarti engkau telah merusaknya dan telah berbuat zalim kepada suaminya. Ma annal mafrud al muhafadatu ala hurmati jarika, padahal yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya diperhatikan adalah engkau menjaga kehormatan tetanggamu. Kama tuhafidhu ala hurmatika, sebagaimana engkau jaga kehormatanmu sendiri. Wa antasturu aurati jarika, dan yang seharusnya engkau lakukan adalah menutupi aurat tetanggamu sendiri. Kama tasturu aurati nafsika, sebagaimana engkau pun menutupi auratmu sendiri. Li'annahu jaruka wa lahu haqqun bi an tasturu alayhi bi an tahtarimahu, karena itu adalah tetanggamu, dia adalah orang yang punya hak untuk engkau tutupi kehormatannya, engkau harus jaga kehormatannya, engkau harus berbuat baik kepadanya, engkau harus tahan dirimu dari berbuat jelek dan perbuatan-perbuatan mengganggu yang lainnya. Nah, hadza min huquqil jiwar, ini juga termasuk kepada hak-hak tetangga. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggolongkan ini adalah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar jika seseorang berzina dengan istri tetanggamu. Disebutkan secara khusus, na'am, di sini dengan kalimat antuzania bihalilati jarika. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah hak-hak tetangga yang harus diperhatikan oleh seseorang. Nah, seorang muslim pada umumnya, siapapun mereka yang beragama Islam, yang memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki keimanan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memperhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencegah terjadinya chaos atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dalam muamalah bersama orang-orang yang menjadi tetangga kita ataukah yang menjadi saudara kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan syaitan yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam koridor dosa-dosa yang besar. Juga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri, kehormatan keluarga dan kehormatan tetangga kita. Dan kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal dengan amalan-amalan yang soleh, dijaga dari godaan-godaan syaitan dan gangguan-gangguan syaitan yang akan menghilangkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhir. Kita cukupkan insyaAllah sampai hadis Abdullah ibn Mas'ud pada kajian minggu hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis selanjutnya. Masih banyak yang berkaitan dengan bab-bab yang ada pada kitabul jami' yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang baik. Naktafi bihadzal qadar. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.